أهم بإنسان إلى متن وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون قاعدة ال29 يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود wajib membatasi makna satu lafaz bimulhaqatihi dengan hal-hal yang mengitari lafaz tersebut berupa sifat, syarat, pengecualian atau batasan-batasan atau penjelasan-penjelasan yang selainnya. Nah, oh, bagus. وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العربي وغيرها ومن القرب الجاري بين الناس لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبة وتغيرت الأحكام وهذا مطارد بكلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين فكما أننا نعتبر هذه القيود بالكتاب والسنة كذلك نعتبره بكلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين وصفات الوقود ومن شروط الموقفين والموصين ومن القيود والاستثناءات بكلام المطلقين والمطلقين ومن القيود بكلام الحالفين والمعترفين بحق من الوقوف على صفات التي أقروا بها فكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغاية المقصودة والله أعلم. نعم. وهذا الأصل دان kaidah ini satu hal yang jelas dan diketahui ada dalam bahasa Arab dan bahasa yang lain. Berlaku dalam semua bahasa. Dan kaidah ini pada asalnya adalah kaidah lughawiyah. Dan juga dikenal menurut kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena seandainya jika kita tidak mempertimbangkan berbagai kata-kata penjelas, niscaya lafazat al-mukhatabat tentu dialog akan rusak dan berubahlah hukum. Dan kaidah ini mutarad berlaku semua untuk firman Allah, perkataan Rasulnya dan perkataan semua orang yang berkata. Maka sebagaimana kita mempertimbangkan hadil kuyur, kata-kata penjelas ini dalam memahami Quran dan Sunnah, demikian juga kita memperhatikannya dalam perkataan manusia. Dan kita nilai, kita vonis manusia dengan apa yang dia katakan, baik perkataannya itu mutlak atau muqayyad. Maka termasuk dalam kaidah ini berbagai hukum yang tidak bisa dihitung dan dihitung berkaitan dengan lafaz dua orang yang bertahan saksi, kemudian sifat atau dari akad, syarat yang diinginkan oleh orang wakaf dan orang yang wasiat, demikian juga berbagai macam persyaratan dan pengecualian yang ada dalam perkataan orang yang mentalak, mencerai ataukah memerdekakan budaknya. Pemail kuyur dan demikian juga persyaratan yang ada dalam perkataan orang yang bersumpah dan orang yang mengakui adanya hak orang lain pada dirinya. Ala sifat diakui dalam bentuk yang telah dia ikrarkan. Dan sebagaimana kita memperhatikan kata-kata penjelas, demikian juga kita mempertimbangkan qara'in, berbagai macam indikator dan tuntutan keadaan dan apa yang meliputi satu perkataan minal asbab al muhayyijah, berupa sebab-sebab yang mendorong dikeluarkannya perkataan tersebut dan tujuan yang dimaksudkan dari perkataan tadi. Wallahu a'lam. Kita lihat contohnya di Sarah. Nah, Budi. Lam yasulul mu'alifu rahimahullah lihadil qaidati amsilatan. Amsilatan? Amsilatan famin amsilatiha majaat bihi sunnatu min jawazil mas'i 'alal kufaini. Famin ulama man ja'ala li jawazil mas'i quyudan lagu jadi fi kitabillahi wala fi sunnati. Faqala masalan yajibu fil kufi an yakuna safiran lil qadami. Wa annahu law baraza min al-qadami mislu sabbi lam yasif al-mas'u alayhi wa hadha laysa bi sahihin li anna kula syai'in atlaqahu Allah wa rasuluhu fa inna idhafata qaidin aw syartin ilahi yu'tabaru tadyiqan ala ibadillahi fima wasa Allahu alayhim fala na'tabiruhu wa min dalika amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil wudu min lahmil ibil fahal nakul bisyartin an yakuna madhufan aw nayyan aw nakulu huwa ala itlaq al jawab annama ja'a mutlaqan fa inna la yajuzu an yudhafa ilahi qaidun illa bidalilin wa ma ja'a muqayyadan la yajuzu itlaquhu illa bidalilin fa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fatahi raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah illa ahlihi illa an yusaddaku fahuna qayyada raqabata bil iman fala yajusu an ya'tiqa ayya raqabatin bal tabuda an takuna mu'minatan waja'at fi ayatin ukhra mutlaqatan mislu qawlihi ta'ala fi kafaratil aiman fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahdikum aw kiswatukum aw tahrir raqabah fahal nuqayidu hadal mutlaqa bil iman aw la nuqayiduhu. Nah, penjelasannya Ibnu Sa'di atau Si'di tidak menyebutkan untuk kaidah ini contoh, maka diantara contohnya adalah apa yang terdapat dalam hadis bolehnya mengusap dua khuf. Faminal ulama, maka diantara ulama ada yang menetapkan untuk bolehnya mengusap khuf kuyu dan beberapa kriteria yang tidak dijumpai dalilnya dalam Quran, tidak pula sunnah. Misalnya mereka mengatakan wajib khuf tersebut menutup telapak kaki. Artinya sehingga seandainya terlihat dari telapak kaki meskipun cuma satu lubang jarum, maka lam yasihal mas'hu alaihi, maka usapan tidaklah sah. Dan ini ada satu yang tidak benar, karena segala sesuatu yang Allah sampaikan Allah dan Rasulnya secara mutlak cuma menyebut khuf begitu saja, maka menambahkan persyaratan dan kriteria padanya dinilai adalah tindakan menyempitkan manusia dalam hal yang dilapakan oleh Allah. Fala na'tabiru, maka kita pun tidak menganggapnya. Contoh yang lain adalah Nabi perintahkan untuk berwudu karena makan daging unta. Maka apakah kita katakan daging unta tersebut syaratnya adalah dimasak ataukah mentah, atau kita katakan dia adalah al-itlaq sebagaimana kemutlakannya? Maka jawabannya maka riwayat yang datang atau dalil yang datang secara mutlak, maka tidak boleh ditambahkan padanya persyaratan kecuali berdalil. Dan sesuatu yang muqayyad, yang muqayyad tidaklah boleh dimutlakkan kecuali dengan dalil. Maka dalam firman Allah Ta'ala, maka merdekalah orang yang beriman, budak yang beriman atau diat yang diserahkan pada keluarganya, kecuali jika keluarganya mau bersedekah dengan memaafkannya. Maka dalam ayatnya Allah persyaratkan budak yang dimerdekakan adalah budak yang beriman. Maka tidak boleh dia sembarangan budak, namun haruslah budak yang beriman. Dan terdapat dalam ayat yang lain bersifat mutlak, semacam firman Allah tentang kafarah aiman, kafarah sumpah, maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dan berikan pakaian semisal itu, memberi makan 10 orang miskin min awsati ma tuta'imun, dari apa yang pertengahan yang biasa kalian berikan pada keluargamu, atau memberikan pakaian atau memerdekakan budak. Maka di sini cuma budak, maka apakah nuqayyid hadal mutlak? Mutlak dalam ayat ini kita ikat dengan iman ataukah tidak kita tidak kita batasi dengan iman. Sekarang fi khilafun baina ulama'i wa ba'du ulama'i yaqulu la nuqayyiduhu bi anna Allah ta'ala law arada an yakuna muqayyadan la qayyadahu kama qayyada dhalika fi kafaratil qatli wa min ulama'i man qala bal la budda min al-qaydi li anna ghayrul mu'minin la yanbaghi i'tahuhu kama fi hadis Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu annahu latama jariyatan mamlukatan lahu arada an yu'tiqaha kafaratan li latamihi iyyaha Padu ia bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alaha. Qala aina Allahu? Qalat fis sama'i. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala atiha fa innaha mu'minatun. Fa yustafadu minhu anna ghayrul mu'mini la yanbaghi i'tafuhu. Wa hadha dalil syar'iyyun amma dalil nadhari. Fa qala al ulama'u inna i'taqal kafiri wa i'taqa qaidihi qad yakunu sababan dirtidadihi wa duhukihi bidaril harbi di anna asalahu kafirun mamlukun bil harbi fal hasilu anna ma atlaqahu syar'u wajaba itlaquhu wa ma qayyadahu wajaba taqyiduhu lakin fi kafaratil yamini yurajjahu al qawlu bit taqyid di annahu idza kana al itaqu fi dar kafarati inna ma yakunu lil mu'mini fasil kafarati min babil awla. Kadzalika aidan min al-muhimmi taqyidul asya'i bi asbabiha fa idza wajadna shay'an mutlaqan walakin sababa yaqtadi taqyidahu fa inna nahkumu bi taqyidi. Nah. Tentang masalah kafarah sumpah, apakah budaknya yang dimerdekakan harus beriman, ada khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak, kita persyaratkan dengan iman karena Allah seandainya ingin memberikan syarat tentakan Allah syarati sebagaimana Allah berikan syarat di kafarah pembunuhan. Namun ada ulama yang mengatakan tidak boleh, tidak harus kita persyarati beriman. Kenapa? Karena budak yang kafir tidak sepatutnya dimerdekakan sebagaimana berdasarkan hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau menampar budaknya fa'arada jariyatan mamlukatan. Ini kata-kata mamlukah di sini untuk menegaskan kalau itu budak, karena jariah itu maknanya banyak. Jariah gak mesti maknanya budak perempuan, boleh jadi anak kecil perempuan, dan dia bukan budak. Karena Allah tempat jariah tan mamlukatan, dia menampar budak perempuan miliknya. Fa'arada, lalu dia ingin memerdekakannya sebagai kafar karena telah dia tempeleng. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil budak perempuan tersebut dan menanyainya, di manakah Allah? Dia mengatakan bersama, siapakah aku? Dia katakan engkau Rasul Allah. Qal, maka Nabi mengatakan atiqaha, merdekakanlah dia, fa inna mu'minah, karena dia adalah wanita yang beriman. Maka fa inna mu'minah adalah ilah untuk diperintahkan untuk dimerdekakannya perempuan itu, karena fa'nya adalah fa' ta'lil. Fa istafadu minhu, maka bisa kita simpulkan dari hadis ini bahasanya budak yang tidak beriman tidak sepatutnya dimerdekakan. Ini dalil syar'i. Adapun dalil akal, ulama mengatakan memerdekakan orang kafir dan melepas ikatannya qad yakun sababan, bisa menjadi sebab murtadnya dia dan bergabungnya dia dengan lagi harap dan aslahu kafir, karena asal masal orang kafir yang dia aslahu kafirun mamlukun bilharbi, dia adalah orang kafir dan menjadi budak gara-gara peperangan. Falasal wa kesimpulannya, maka segala sesuatu yang dimutlakkan oleh syariat wajib dimutlakkan, yang dimukoyatkan wajib dimukoyatkan. Tetapi tentang kafarah sumpah yang kuat adalah pendapat yang mempersyaratkan. Liana idza kana al-itaq fi ghairi kafarah, liana karena jika memerdekakan yang itu bukan dalam rangka kafarah, hanya boleh budak yang beriman, maka dalam rangka merdeka min babil aula tentu lebih utama, tentu lebih-lebih lagi. Wakadzalika aidan, demikian juga minal muhim, di antara hal yang penting adalah membatasi segala sesuatu dengan sebabnya. Jika kita jumpai sebabnya secara mutlak, fa idza wajadna syai'an mutlaqan, jika kita jumpai sebab yang mutlak akan tapi sebab mengharuskan untuk ditakyid, maka kita nilai dengan kondisi muqayyad, dengan kondisi takyid. Contohnya apa hadana? Misal dzalika rajulun ra'a 'amratihi shakhsan yukallimuha fadannahu ajnabiyyan 'anha fa talaqaha li hadha sababi fatabayyana anna rajula ma'a maharimiha fa innaha la tutlaq wa in qala anta qaliqun li anna kalama mutlaq li anna kalamahu li anna kalamahu al-mutlaq muqayyidun muqayyadun bi sababi ayat apa ya tu bihi famislu dzalika law qala wallahi la ukallimu fulanan bina an ala anahu huwa alladhi aqala malahu aw daraba waladahu aw ma ashbaha dzalika fatabayyana an hadha rajula lam ya'kul malahu wa lam yajrib waladahu fa idza qalamahu fa innahu la yahmis La yahnas ma'a annahu qala wallahi la aqal la ukallimu wallahu la ukallimu qalanan wa aqlaqu lakinnahu inama qala dhalika bina'an ala sababin fatabayyana adamuhu wa hasil annahu yajibu an tahmalal al-fadl mutlaqata Antuh malal al-fadu al-mutolakatu ala itlaqiha sawaan fi kalamillahi aw kalami rasul aw kalami rasulihi aw kalamil ulamahi aw kalamil mutolakina aw kalamil halifina aw ayi kalamin illa idha ja'a dalilun ala taqidi wa idha qulna masalan wasi'il kitaba ala talabati summa qulna wasi'ihi ala talabatil mujtahid wasi'na wasi'hu wasi'hu ala talabatil mujtahidina fayuqayyidu al-itlaqul awwalu wa la yu'ta man laysa bi mujtahidin. Contoh kasusnya adalah seorang yang melihat istrinya bersama orang lain. Yang orang tersebut ngajak bicara istrinya, maka dia kira laki-laki itu adalah ajnabi. Akhirnya dia ceraikan istrinya karena sebab itu. Setelah itu dia tahu bahasanya orang itu ternyata mahramnya, sepasusuannya misalnya, enggak kenal. Maka status perempuan tadi tidak tercerai. Wa in qan, meskipun suami mengatakan anti tarikun, karena perkataan yang mutlak ini muqayyad, kita batasi dengan sebab, maka terbatasi dengannya. Contohnya yang lain, demi Allah aku tidak akan mengajak bicara fulan karena dikira bahasanya fulan itulah yang memakan hartanya atau memukuli anaknya atau semacam itu. Setelah itu tahu ternyata orang itu tidak makan hartanya, tidak memukul anaknya, maka jika dia mengajak bicara orang tadi, dia tidak melanggar sumpahnya. Pada kalimat yang umum mutlak, dia mengatakan demi Allah aku tidak akan mengajak bicara fulan, fa'atlaqa, kalimatnya kalimat mutlak. Kan tapi dia mengucapkan hal tersebut karena satu sebab, lalu jelaslah kalau sebab itu tidak ada. Falhasil, maka kesimpulannya wajib antuh mal al-fadha al-mutlaqa, lafal-lafal yang mutlak dimaknai sebagaimana kemutlakannya. Baik itu berlaku untuk firman Allah, perkataan Rasulnya, atau perkataan ulama, bahkan perkataan orang biasa yang bukan ulama. Seorang laki-laki yang mencari istrinya, atau perkataan orang yang bersumpah, atau perkataan apapun, kecuali jika terdapat dalil, kalau itu bersahat. Maka jika kita katakan misalnya, bagikan buku ini pada para siswa, kemudian kita katakan bagikan buku ini kepada siswa yang rajin-rajin saja, maka mutlak yang pertama kita bawa pada yang kedua, sehingga tidaklah diberi hadiah buku kecuali ada orang-orang yang tidak rajin ma laisa bi mustaitir, orang yang tidak rajin. Maka ini menarik ya, penjelasan terakhir bahasanya perkataan yang mutlak yang diucapkan oleh orang biasa itu perlu melihat sikon dia mengucapkannya, sebab yang memotivasi dia mengucapkannya. Maka sikon itu bisa mentakyid lafadz yang mutlak. Itu kesimpulan atau faedah penting ya. Ya, bisa kita simpulkan dari keterangan terutama yang bagian-bagian terakhir. Apapun kasusnya ada. Ya, nampaknya umum, apapun kasusnya. Nah, kemudian kaidah yang ke 30, ini topik tentang masalah syirkah amlak. Asyoka fil amlak, beberapa orang yang memiliki satu barang tanah misalnya, maka yastarikuna, mereka bersekutu dalam penambahan dan pengurangan barang tersebut. Tanahnya ternyata di pinggir sungai, hanya dapat tambahan kalau dapat kiriman air tanah dari atas. Westarikuna, dan mereka bersekutu fitakmir dalam pengolahan tanah tersebut. Alazim, yang ini merupakan satu pengolahan yang wajib. Watas kutu alaihim, dan gugur dari mereka al-masarib, gugur dari mereka al-masarib, kewajiban untuk biaya pemakmuran tadi, gugur manakala dibayar sesuai dengan hak kepemilikan mereka. Pemarjali, dan manakala tidak diketahui kadar apa yang jadi hak dari masing-masing mereka, maka dibagi sama rata. Nah, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ida Bistalatuna, Asyurata'u fil amlati syarikuna fil zadatiha wa naqsunya wa syarikuna fil kita'mir lazim. Betas kutu alaim al-masyarifu bihasa bimurikim wa ma'al cahli bimikdari ma'alikun li minhum يتساوون. ويدخل في هذا شيء كثير، فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تأمير وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك، مع أنه لو كان وحده لم يجبر، لأن الشيء إذا تعلق بحق الغير وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء. وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤنة المماليك من البهائم والأدامين ونفاقاتهم على قدر الأملاك. وكذلك لو احتاج النحر أو البئر أو الأرض إلى تأمير أمروها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقات. وكذلك يلزم الجار مبانة جاره إذا اشترك في الحاجة، ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل، لأن الضرر مدفوع شرعا. وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتها أو أوصافها أو نمائها المتصل أو المنفصل أو مكسبها أو نقصت، فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. نعم. Termasuk dalam kaidah ini banyak kasus maka jika ada rumah milik bersama, ini perlu renovasi. Dan salah satu pemilik menolak untuk membayar uang renovasi, maka dia boleh dipaksa untuk ikut bayar, karena ini milik dia juga. Ma'anau padahal seandainya laukana wahdahu, seandainya dia sendirian, maka dia tidak akan dipaksa. Ini karena sesuatu jika berkaitan dengan orang lain, maka wajib padanya sesuatu yang tidak wajib. Fisyek pada sesuatu yang laisa li ahadin fihi syai', orang lain itu tidak punya hak kepemilikan badannya. Wa kadzalika, demikian pula alaihi, mereka punya kewajiban untuk ayakum bimu'nah, untuk menanggung biaya al-mamalik, sesuatu yang dimiliki, contohnya yaitu hewan, ternak dan manusia. Dan mamalik yang dimaksud manusia budak. Wa nafaqatihim ala qadri amlakihim, dan menafkahi mereka-mereka sesuai dengan kadar kepemilikannya. Demikian juga seandainya sungai atau sumur atau tanah butuh dimakmurkan, amaru hajamian, maka semuanya memakmurkannya sesuai dengan kadar kepemilikannya. Dan tidak ada beda antara kepemilikan yang bebas, wakaf, demikian pula ilzam, ada kewajiban untuk atas orang tetangga untuk mubanatatu jarihi. Untuk membantu tetangganya jika keduanya bersekutu dalam kebutuhan. Wa yalzam al-a'la minhum, dan menjadi kewajiban tetangga yang lebih atas. Wa yalzam al-a'la minhum, tetangga yang punya posisi yang lebih atas wajib untuk memiliki satrah, tabir yang menghalanginya dari melongok tetangganya yang bawah. Misalnya orang Saudi, Saudi model rumahnya pakai pagar keliling. Nah, tujuannya supaya istri dan perempuan bisa jalan-jalan di teras, duduk-duduk santai, menghirup udara terbuka dan semacam itu, tanpa harus ada kekhawatiran dilihat orang. Ya, maka kemudian dia punya tetangga. Tetangga sampingnya bikin rumah tingkat, dua lantai atau tiga lantai. Maka tetangga yang punya rumah tingkat ini tidak boleh bikin jendela atau lubang angin ke arah rumah itu. Musyarafah jarihil asfal, bisa ngelongok ngintip istri tetangganya sedang apa, anak perempuan tetangganya sedang apa. Walaupun yang bangun apa tingkatnya yang duluan yang tingkatnya apa yang belum, maksudnya belakangan atau enggaknya itu diperhatikan juga tempat tinggalnya. Maksudnya yang bangun rumah tingkat itu apa, misalkan lebih awal atau lebih Ya dipertimbangkan. Kalau dia bangun belakangan ya itu. Belakangan. Iya, kalau yang dekat duluan ya. Dekat duluan ya. Iya, ini menyesuaikan diri ya. Masa dia nyuruh nutup-nutup, mau dia datang belakangan. Kecuali ya datang belakangan dan waktu itu enggak ada jendela, enggak ada lubang angin. Kok setelah ada tetangga sampingnya kok mau bikin jendela, enggak boleh. Lianadara madfu'un syar'an, karena semua bahaya itu harus dicegah secara syariah. Demikian juga jika kepemilikan bersama tadi bertambah bendanya ataukah sifatnya atau pertumbuhannya yang bersambung ataukah terpisah atau hasil usahanya ataukah berkurang, maka mereka para sekutu ini berserikat dalam penambahan dan pengurangan. Kita lihat poinnya lebih detail. Baca catatan kaki Fitri. Kalau dulu istarikuna fitakmirul lazimi, yakni la fitakmirul kamili. Wa takmirul lazimu walladhi yakunu sababuhu bima mustarak. Wa amma idkhalul tahsinatu tahsinati wa amma idkhalul tahsinati alaihi fa innahum yastarikuna illa idza radu jami'a. Fataru matalan idza hasala fiha falalun wa kana maliku wahidan fal amru alaihi. Lakin idza kanat mustarikatan mustarakatan idza kanat mustarakatan wa talaba ahadu syuraka'i ahadu syuraka'i wa talaba ahadu syuraka'i takmiruha al ulzimal baquna baquna bidzalik. Sahibu sulutain alaihi min al nafaqati alatan wa sahibu ruk'i ar ruk'u fa hal masalah. Nah, yang dimaksud dengan pemakmuran yang wajib, yakni artinya bukan pemakmuran penyempurna. Dan penyempurnaan yang wajib adalah pemakmuran yang wajib, renovasi yang wajib adalah yang karena sebabnya rusaknya milik bersama. Ada puting beliung, rumah milik bersama, puting beliung, maka tidak boleh tidak harus ada renovasi. Maka semuanya harus berperan. Adapun memasukkan atau memberikan tahsinat hal-hal yang bersifat tersier, mempercantik saja, maka mereka tidaklah bersekutu di dalamnya kecuali jika mereka semua rela. Maka rumah misalnya jika dia dimiliki oleh satu orang, hasolah kemudian ada padanya kholal kerusakan dan pemiliknya satu orang, maka itu urusan si satu orang. Akan tapi jika milik bersama, lalu salah satu dari sekutu itu meminta untuk diperbaiki, maka yang lain dipaksa untuk menerimanya. Kemudian tadi sesuai dengan kadar kepemilikan, maka jika dia punya 2/3 maka uang yang wajib dikeluarkan adalah 2/3 dari total renovasi misalnya. Kalau 1/4 ya 1/4, wah lumajar dan seterusnya. Nah, kemudian makna mubanatul jari, Satria. Makna mubanatul jari annahu yatahammalu nafaqatu bihadzal jari annahu al-akhar fa idza kana bainahuma jidarun fal wajibu ayyubna al-jidaru ala nafaqatihima jami'an karena hadza mushtarakun lakin law buni law bana ahaduhuma awalan wa tsani lam yabin illa mutaakhiran fahal yulzam mutaakhiran akhiran fahal yulzam tsani bil mubanati aw la yulzam adhahiru annahu la yulzamu li anna al-awwal la yulzamu adhahiru annahu la yulzamu li anna al-awwala bina banahu banahu li nafsihi wa rubbama yadullu alayhi dhahiru hadits abi qurayrah radhiyallahu anhu la yamna'u jarun jarahu ayyan riza mashabatan fi jidarihi aw khashabatun fi jidarihi qala abu hurairah radhiyallahu anhu wa kana amiran ala al-madinati ma li araqu anha mu'ridin wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum yani illam tadqu al-khashaba ala al-jidari wa wadu'uha baina aktafikum wa hadha min al-mubalaghati fi tahdiri wa tahdidi lakin law alimna anna hadha al-jaru ta'akhkhara 'anil bina'i min ajli ayyukima jaruhu al-jidaru alladhi bainahuma fa hina idin talzamuhu bidaf'il mubanati yakni qimatul jidari. Nah, mubanah artinya qimatul jidari. Wakadzalika maka demikian juga yalzam wajib aljar tetangga mubanatul jarihi memberikan bantuan finansial untuk biaya pembangunan tembok idza syaraka fil hajat, jika keduanya berserikat bersekutu dalam kebutuhan. Makan banat adilja artinya soal itu memikul biaya pembangunan tembok sebagaimana dipikul oleh tetangga yang lain. Maka jika diantar keduanya satu tembok, maka wajib ayubna al-jidar, tembok tersebut dibangun di atas biaya dari dua-duanya sekaligus, karena ini adalah tembok milik bersama. Kan tapi seandainya yang satu membangun pertama kali, kemudian yang kedua lamia beniti dalam bangun kecil belakangan, maka apakah orang kedua itu diharuskan untuk membayar mubanah nilai dari tembok ataukah tidak? Maka seandainya ada dua orang berbatasan tanah, kalau setempat kita ada dua tanah berbatasan milik dua orang, akhirnya bikin tembok sendiri-sendiri. Kalau model di model bertetangga di tempat kita, ya kan? Nah, temboknya jadi double. Temboknya double, ini di batas paling akhir dari tanah dia, ini di batas paling akhir. Jadi ada dua tembok. Sebenarnya tidak harus demikian. Boleh bikin aja di tengah, pas perbatasannya, tembok ditanggung berdua. Ya. Tembok ditanggung berdua, sebelah sini tembok ya, tanah si A, sebelah sini tembok tanah si B. Tembok yang pas. Pas di tengah-tengah. Ini yang sedang dibahas. Maka sewajibnya tembok tadi dibangun dengan biaya dua orang, karena ada tembok milik bersama. Namun seandainya yang bangun pertama kali yang pertama dan yang kedua bangun belakangan, maka apakah orang yang kedua itu diharuskan untuk membayar ataukah tidak harus? Maka adzahir kemungkinan yang lebih mendekati dia tidak harus membayar apa yang telah dibangun. Di anal awal, karena orang yang pertama ini dia membangun untuk dirinya. Dan boleh jadi kita bisa ambil dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang masalah ini, janganlah satu tetangga menghalangi saudaranya untuk menancapkan kayu di temboknya. Fijidar di temboknya. Abu Hurairah mengatakan ketika itu boleh jadi gubernur Madinah, kenapa aku lihat kalian wahai orang Madinah berpaling darinya, demi Allah akan aku lemparkan kayu tersebut di antara pundak-pundak kalian jika mereka kalian tidak mau mengamalkannya. Artinya jika kalian tidak mau meletakkan kayu pada tembok, akan aku letakkan di antara pundak kalian. Ini adalah ungkapan hiperbol dalam tahdir, memperingatkan, watahdir dan mengancam. Akan tetapi seandainya kita tahu bahasanya tetangga ini ta'akhar anil bina, menunda pembangunan min ajli, karena supaya tetangganya itu membangun tembok, selesai membangun tembok yang ada di antara keduanya, maka dalam kondisi ini kita harus ganti untuk membayar al-mubana, yaitu harga tembok. Seandainya kita tahu bahasanya ada dua orang tetangga, satu tetangga itu bangun rumahnya nanti-nanti biar dikira duitnya tidak punya, min ajli ayyukum majaru al-jidar, supaya tetangganya itu selesai membangun tembok yang terletak di antara keduanya. Maka jika memang ada maksud semacam ini, maka kita paksa. Fainaitin nulzim, maka kita paksa orang yang tidak mau tadi untuk menyerahkan mubana, yaitu mubana tertuja. Kemudian bagus. Qauluhu idza zadatil amlakul mustarikatu bizadiha, yani mustarakatu bizadiha, yakni law kana bainahuma syatun mustarakatun fa walatat aw kana bainahuma nahlun fa akhrajat fasaila aw asfiha fi an kana bainahuma abdun umiyun thumma ta'allama kitabata wal qira'ata fa innahu sayazidu aw nama'i hal mutasilu kasimani abil munfasili kal waladi wal labani aw makasibiha ay al maksabu sa'atin bainahum yaktasibu imma bi amalihi aw tijaratihi fazyadatu bainahum mustarakatun kama anna nafsu alaihim jami'an wa kaifatu tawzi'il. Nah, jika harta kepemilikan bersama tadi bertambah, contohnya adalah sejumlah kambing milik bersama itu kemudian punya anak, atau ada di antara mereka kebun koma milik bersama kemudian mengeluarkan fasail, mengeluarkan anak-anak pohon koma, anak-anak pohon koma yang bisa diambil kemudian bisa ditanam, maka berarti tambah pohon kormanya. Maka jika ada penambahan, maka ini dihitung sebagai milik bersama. Atau yang bertambah adalah awsofnya, semacam budak yang tidak bisa baca tulis kemudian belajar menulis, membaca, maka tentu harganya tambah, harga jualnya lebih mahal. Nah, tambahannya itu juga dibagi bar. Atau nama uha atau berkembang atau terdapat perkembangan yang bersambung, contohnya adalah gemuk. Semula kambing milik bersama kurus kemudian berubah jadi gemuk. Atau terpisah semacam anak dan susu. Atau makasib Aimaksab itu tempat usaha semacam budak yang bekerja, yang mendapatkan uang dalam pekerjaannya atau perdagangannya. Maka budak yang pintar dagang tentu harganya lebih mahal. Atau kemudian penghasilan yang didapatkan oleh si budak ini, padahal budak milik bersama, maka penghasilan yang didapatkan oleh budak juga menjadi milik bersama. Maka ziyadat penambahan pada mereka itu mustaroka, tambahannya menjadi milik semua, sebagaimana kekurangan juga ditanggung oleh semua. Ya, jadi makan. Walidzalika al-mahjuru alaihi lihaqil umai di dalam tafi mawjudatuhu di pupukihim usiat alaihim ala qadri tuyunihim wa kadzalika al-aulu fil faraidi tanqusu bihi al-furudu kulluha kullun bihasabihi wa raddu tazidu bihi al-furudu kullaha wa idha alima miqdara malikulli minal mustarikina fadaka wa illa fa innahu yahkumu bainahum bitasawi wallahu a'lam. Nah, contoh yang lain adalah mahjur alaih, orang yang ya, tidak boleh mengadakan transaksi karena orang-orang lihakil rumah dalam rangka memenuhi hak orang-orang memberikan utang badannya. Jika harta yang ada tidak memenuhi hak-hak mereka, maka harta yang ada itu wuzi'at dibagikan pada mereka sesuai dengan kadar utangnya masing-masing. Ada yang tersisa 20%, ada yang tersisa ini nilainya berapa. Nah, ini dikembalikan, dibagi sesuai dengan itu. Demikian juga dalam permasalahan usul fikih, ada yang namanya aul. Di masalah faraid ada istilah namanya aul. Dimana dalam aul ini ternyata harta jumlah yang dibagi dengan kebutuhan pembagian ternyata lebih banyak yang berhak untuk mendapatkannya daripada daripada hartanya. maka tungkas bil al-furud, al-furudu, maka jatah dikurangi seluruhnya masing-masing sesuai dengan kulun bihasabi, dengan seberapa besaran yang telah dia dapatkan. Lain hanya dengan rok, istilah masih istilah faraid. Maka kalau dalam rok, maka al-furud, semua furud mendapatkan tambahan. Baita ulima miqdaru li kulli minal mustaqina fadha, maka jika diketahui kadar apa yang menjadi mali kulli minal mustaqina, apa yang menjadi hak orang-orang yang bersekutu, maka itulah idealnya. Wa ila jika tidak, maka ditetapkanlah di antara keduanya dengan sama rata. Wallahu a'la. Ustaz Kamal. Wa kaifiyatu tawzi'il mawjudi 'ala qadri duyuni an tansibal mawjuda ila duyuni wa tu'tiya kulla wahidin min daynihi bimithli dhalika nisbati fa idza qaddarna anna 'ala shakhsin 10,000 riyalin fil awwali minha 5,000 riyalin wa lisani minha 3,000 riyalin wa lisadisi minha 1,000 riyalin wa lam najid 'indahu illa 5,000 riyalin fa inna nansibu al khamsata ila al 10 fayakunu an-nisfa fa nu'ti kulla wahidin minhum nisfa dainihi fa masalan alladhi lahu 5,000 riyalin yu'ta 2,500 riyalin walladhi lahu 3,000 riyalin yu'ta 1,500 riyalin walladhi lahu 1,000 riyalin yu'ta 1,000 riyalin wa idza ulima mali kulli wahidin minal mustarikina mislu an yu'lama anna hadha lahu an-nisfa wa hadha lahu sulusu wa hadha lahu sulusu fal amru wadihun wa in ju'ila fal asl at-tasawi bainahum. Nah, wa kaifiyat dan tata cara distribusi barang yang ada sesuai dengan kadar utang antun sab al mawjud, maka barang yang ada itu di tunsab dinisbatkan kepada utang. Waktu talal masing-masing diberi utangnya semisal nisbah tersebut. Maka seandainya kita andaikan ala saksin, seorang itu punya utang 10,000 riyal. Ya, orang yang mengutanginya, orang yang pertama utangi 5,000 riyal, yang kedua 3,000, yang ketiga 2,000. Padahal dia tidak punya harta kecuali 5,000 riyal. Maka 5 ini al-khamsa ilal asyara. Maka yang 10,000 itu kita per kita bagi per mana tadi? Fainan nansibu al-khamsa ilal asyar. Ini asratul alab tadi 10,000 lil awal minha 5,000 atau milik dia 5,000, maka total apa yang jadi utangnya 10, kemudian uang yang ada 5, maka 5 ilal asrah, kita buat perbandingan rasio 5 dengan 10, maka ketemunya setengah. Fanuti kullu wahidin minhum nisfa dinihi, lalu kita berikan kepada masing-masing setengah utangnya. Maka yang punya 5,000 kita berikan cuma 2,500. 3,000 kita beri 1,500. Yang punya 2,000 kita beri 1,000 riyal. Cara membaginya. Dan faedah ulima, jika diketahui apa yang jadi hak masing-masing orang yang bersekutu, sebenarnya diketahui bahasanya hak milik dia di sini setengah, sedangkan dia itu 1/3 dan 1/6, maka jelas. Namun jika tidak diketahui, maka hukum asalnya sama rata di antara semua mereka yang ada. Demikian. TVP Hantar Kota, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kurang jelas? Sudah apa yang kita baca?